السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Bapak-bapak kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di majelis ilmu yang mungkin hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan kita break karena PPKM yang diperpanjang. Ya, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita untuk mengkaji sejarah kehidupan dari sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah bahas apa yang disampaikan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu ya, ketika beliau diangkat menjadi khalifah, yang isinya beliau mengingatkan kepada manusia tentang hakikat kehidupan dunia yang sementara. Demikian juga Utsman mengirimkan surat kepada seluruh aparat pemerintahan. Beliau mengingatkan kepada seluruh aparat pemerintahan untuk amanah ya, dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan. Demikian juga telah kita sebutkan di antara permasalahan pertama yang dihadapi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu di masa beliau menjadi khalifah adalah permasalahan Ubaidillah bin Umar, putra Umar yang membunuh orang yang membunuh bapaknya. Ya, ketika itu beliau membawa permasalahan ini ke hadapan para sahabat dan terjadi khilaf di kalangan para sahabat. Sebagian mengatakan bahwa putranya Umar harus dihukum, ya, harus dikisos. Sebagian lagi mengatakan dibiarkan saja karena ini bukan urusannya Utsman. Itu terjadi di masa kekhilafahannya Umar. Namun kemudian Utsman mengambil jalan tengah, beliau tetap menghukum putranya Umar dengan membayarkan diat, namun diatnya dibayarkan oleh kantong pribadinya Utsman bin Affan. Dan ini tentu jalan tengah yang memenangkan, artinya yang bisa diterima oleh semua pihak. Jadi putranya Umar tetap dihukum, namun hukumannya adalah diat dan diatnya dibayarkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Banyak sekali terobosan yang dilakukan oleh beliau. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu banyak melakukan terobosan-terobosan, demikian juga Utsman. Setidaknya ada 6 permasalahan atau 6 perkara yang menunjukkan atau 6 perkara yang merupakan terobosan di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kita akan bahas satu persatu insyaallah. Yang pertama adalah perluasan Masjid Nabawi. Jadi beliau ketika itu melakukan perluasan Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu dihancurkan kemudian diluaskan kembali. Dan ketika itu beliau mengajak kaum muslimin untuk ikut memberikan kontribusi. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, zadahu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu muta'awilan qaulahu sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan falau kamafhasi qatah banallahu lahu baitan fil jannah. Di masa kepemimpinannya Utsman memperluas ya Masjid An-Nabawi. Beliau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau melaksanakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi mengatakan, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun untuk Allah Subhanahu wa taala sebuah masjid, walau kamafhasi qatah, walaupun hanya sebesar sarang burung ya, sarang burung merpati, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun baginya rumah di surga. Ini hadis yang menunjukkan keutamaan orang yang memberikan kontribusi untuk pembangunan masjid. Jadi walaupun kontribusinya itu hanya sedikit saja, hanya kalau dihitung-hitung hanya bisa membangun sebuah sangkar burung, maka ya Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikannya tersebut dengan apa? Membangunkan rumah di surga. Bagaimana dengan yang mendermakan harta yang sangat banyak untuk pembangunan masjid? Ya. Demikian juga untuk perbaikan masjid, untuk fasilitas masjid. Ini apa tadi Pak Joko yang rusak? Ini ya, apa? Tangki air. Nah, itu kalau ada yang langsung, wah, saya aja yang membiayai, wah itu insyaallah balasannya luar biasa. Qala wa wafaqahu as-sahabah al-maujudun 'ala dzalika wa lam yughayyiruhu ba'dah. Fa istadillu bidzalika 'ala ar-rajih min qawli ulama anna hukma ziyadah hukmal mazid fadadkhulu ziyadatu fi hukmi sa'ilil masjid. Maka kemudian para sahabat bersepakat dengan Utsman, tidak ada satu orang pun yang menyelisihi Utsman bin Affan. Ya. Dan Utsman di sini beliau berdalilkan bahwa membangun kembali masjid, ya, atau memperluas masjid itu pahalanya sama dengan membangun masjid dari awal. Jadi pahala menambahi masjid, memperluas masjid ini sama dengan pahala membangun masjid dari pertama. Jadi jangan kemudian kita hanya mau mendermakan harta kita kalau orang bangun masjid dari awal. Ya, tapi kita memperluasnya, memperbagusnya, ini juga termasuk ya ke dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dipahami oleh Utsman bin Affan dan para sahabat ketika itu. Disebutkan oleh Syekh Ali As-Sallabi rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, kalama nasu Utsman bin Affan awwalu ma tawalla al-khilafah an yazida fi masjidir Rasul idh kana yudhiqu bin nasi fi salatil Jum'ah bisababi imtidadil fath. Orang-orang menyampaikan usul kepada Utsman bin Affan ketika beliau awal pertama kali beliau menjadi khalifah. Untuk apa? An yazida fi masjidir Rasul, untuk memperluas masjid Rasul. Kenapa? Karena masjid Nabi itu sudah sempit. Ya. Untuk ketika sholat Jumat, ya ketika sholat Jumat sudah sempit sekali, orang susah untuk sholat di dalam masjid. Kenapa? Bisa babi imtidadil fath, karena semakin meluasnya penaklukan demi penaklukan. Jadi banyak orang yang masuk Islam, kemudian mereka berdatangan ke kota Madinah, sehingga untuk sholat Jumat masjid Nabawi itu tidak lagi mencukupi. Wa ziyadatu sukanil Madinah ziyadatan azimah, dan ketika itu penduduk kota Madinah jumlahnya semakin meningkat. Fashtashara Utsman ahlar ra'i. Maka kemudian Utsman bin Affan pun bermusyawarah dengan para sahabat, dewan penasihat beliau. Fa ajma'u ala hadbil masjid. Maka kemudian mereka pun bersepakat untuk menghancurkan Masjid An-Nabawi wa bina'ihi wa tawsi'ihi dan kemudian untuk membangun kembali dan memperluasnya. Ya, jadi tidak mengapa masjid yang lama itu dihancurkan kemudian dibangun kembali. Dulu para sahabat pernah menghancurkan atau meratakan Masjid Nabawi untuk dibangun kembali. Qala fa shalla Utsman adh-dhuhr bin nas tsumma sa'ada mimbar fahamidallah wa athna alaih. Maka suatu ketika Utsman memimpin salat zuhur, kemudian beliau naik ke atas mimbar lalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya. Kemudian beliau mengatakan, ayuhan nas inni qad aradtu an ahdima masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam wa azida fi. Ya. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku menginginkan untuk meratakan masjid Rasul dan menambah luasnya, dan meluaskannya. Ya. Asyhadu anni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Karena sesungguhnya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya rumah di surga. Wa kana li fihi salafun wa imamun sabaqani. Dan aku sudah memiliki pendahulu. Ya, aku sudah memiliki seorang imam yang aku tiru. Wa taqaddamani Umar bin Khattab, karena sesungguhnya Umar bin Khattab telah melakukan hal yang sama. Ya, kalau kita review pada kajian-kajian yang lalu, ya, Umar bin Khattab juga melakukan perluasan Masjid An-Nabawi. Kana qad zada fihi wa bana, Dulu Umar bin Khattab telah menambah atau memperluas Masjid Nabawi dan membangunnya, ya. Faqad syawartu ahla ra'i min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa ajma'u ala hatmihi wa bina'ihi wa tawsi'ihi wa hasunan nas yauma idzin dzalik. Kemudian kata Utsman bin Affan, sesungguhnya aku telah bermusyawarah dengan para penasihat dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun bersepakat untuk meratakan Masjid Nabawi, kemudian membangunnya kembali dan memperluasnya. Maka semua orang menganggap baik usulan Utsman tersebut, wa da'u lahu, kemudian mereka pun mendoakan kebaikan bagi Utsman. Fa asbaha fada'al umal wa bashara dzalika binafsih. Maka ketika keesokan harinya tiba, beliau memanggil tukang-tukang, para pekerja, dan ketika itu Utsman pun memulai untuk meratakan Masjid An-Nabawi. Jadi beliau meratakan Masjid Nabawi dan memperluasnya. Ini terobosan pertama yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Kemudian yang kedua, di tahun kedua kekuasaan beliau, beliau melakukan hal yang sama terhadap Masjidil Haram. Ya, terhadap Masjidil Haram. Di tahun yang kedua, beliau melihat bahwa jamaah haji, ya, otomatis karena banyak, semakin banyak kaum muslimin, ya, makin banyak orang yang masuk Islam, semakin luas kekuasaan Islam, maka otomatis orang yang pergi untuk menunaikan ibadah haji itu semakin banyak. Dan ketika itu di sekitar Mekah atau di sekitar Ka'bah itu masih banyak sekali rumah-rumah. Maka beliau mengambil dari Baitul Mal, mengambil harta dari Baitul Mal, kemudian membeli rumah-rumah tersebut, menghancurkannya sehingga semakin luas daerah bagi orang, bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat dan juga melakukan manasik haji dan umroh. Ini apa? Untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Disebutkan oleh Syekh Ali Shallabi hafizahullah taala, kanatil Ka'bah ayyama Rasul sallallahu alaihi wasallam qa'imah wa laisa haulaha illa fina'in dayyiq yusalli nas fihi. Dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Ka'bah itu berdiri dalam keadaan tempat untuk sholat itu sangat sempit sekali. Wa dhalla kadzalika fi khilafati Abi Bakar wa fi ahli Umar wasa'al masjid. Demikianlah yang terjadi di masa khilafah Abu Bakar. Abu Bakar cuma 2 tahun. Jadi beliau tidak melakukan perluasan terhadap Masjidil Haram. Jadi Ka'bah itu tetap sama. Ya, masih banyak bangunan-bangunan yang ada di sekitar Ka'bah. Makanya kalau kita ingat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, Ka'bah itu pernah mengalami kebakaran. Kenapa? Karena saking dekatnya rumah dengan Ka'bah, ada yang memasak di rumahnya, kemudian apinya itu menyambar kiswah penutup Ka'bah, kemudian terjadi kebakaran sehingga Ka'bah itu runtuh. Demikian juga di masa Abu Bakar belum ada perluasan sama sekali. Wa fi ahdi Umar wasa'al masjid. Kemudian di masa Umar masjidnya yang diperluas. Ya, tapi bangunan-bangunan itu tetap banyak yang berada di sekitar Ka'bah. Ya. Fashtara dauran haulal Ka'bah, maka kemudian Umar pun dengan harta dari Baitul Mal beliau membeli rumah-rumah yang ada di sekitar Ka'bah, wahadamaha, kemudian beliau pun menghancurkan rumah-rumah tersebut. Jadi diperluas, ya, Ka'bah sehingga kaum muslimin yang datang untuk menunaikan ibadah, untuk tawaf, mereka bisa melakukannya dengan lapang, dengan penuh kelapangan. Ini salah satu terobosan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian disebutkan juga oleh Syekh Ali Shalabi hafizahullah taala, ketika itu beliau memperluas Masjidil Haram, kemudian membuat pagar. Jadi Masjidil Haram itu dipagari dengan pagar setinggi tubuh manusia. Jadi ketika seorang itu berdiri, ya, dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam Masjidil Haram. Jadi Ka'bah itu dikelilingi oleh dinding. Kemudian ini yang spesial, ya. Di masa Umar bin Khattab dibentuk angkatan laut pertama, ya, oleh kaum muslimin. Jadi kalau ada pertanyaan kapan kaum muslimin itu membangun angkatan laut mereka yang pertama kali, yang membangun pertama kali itu adalah Utsman bin Affan, di masanya Utsman bin Affan. Ya, disebutkan dalam tarikh Al-Tabari bahwa usulan untuk membangun angkatan laut itu sudah mulai muncul ketika masa Umar bin Khattab. Jadi ketika masanya Umar bin Khattab, Muawiyah bin Abi Sufyan itu diangkat menjadi gubernur di negeri Syam. Jadi ada sebagian orang yang menuduh Utsman, nanti kita akan bahas ini, menuduh Utsman itu melakukan nepotisme. Karena apa? Karena gubernur itu ada yang diangkat dari karib kerabatnya. Padahal di masa Umar, ya, karib kerabatnya Utsman itu sudah menjabat sebagai gubernur, di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka ketika Muawiyah diangkat menjadi gubernur negeri Syam, beliau sering berurusan dengan orang-orang Romawi, sering berperang dengan orang-orang Romawi. Maka kemudian Muawiyah mengatakan bahwa kita membutuhkan angkatan laut, karena Romawi ini juga mempunyai angkatan laut. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan mengirimkan surat kepada Umar, minta persetujuan dari Umar bin Khattab agar diperbolehkan membentuk angkatan laut. Kisahnya disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tarikh beliau. Alaha Muawiyah fi zamanihi ala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi ghazwil bahr wa qurbur rum min hims. Muawiyah pernah mencetuskan ide di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk membentuk angkatan perang, angkatan laut, ya, karena dekatnya orang-orang Romawi dari kota Hims. Karena pasukan lautnya Romawi ini sudah mulai mendekati kota Hims. Waqal, kemudian beliau mengadu kepada Umar, inna qaryatan min qura Hims la yasma'u ahluha nubaha kilabihim wa siyaha dajajihim. Wahai Umar, sesungguhnya desa-desa yang ada di Hims telah mendengar, ya, suara gonggongan anjing-anjingnya orang Romawi. Demikian juga sudah mendengar kokokan dari ayam-ayam mereka. Hatta kada dzalika ya'khudhu biqalbi Umar. Sehingga ini pun menimbulkan kekhawatiran pada Umar. Fakataba Umar ila Amr bin Al-As. Namun sebelum menyetujui rencana tersebut, Umar berkonsultasi dengan sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Jadi Umar ini kan orang-orang Arab, pada hakikatnya mereka jarang berinteraksi dengan laut. Karena mereka adalah komunitas yang tinggal di gurun. Ya, jadi yang mereka kuasai itu adalah gurun pasir. Sama sekali tidak berinteraksi dengan laut. Termasuk Umar, ya. Umar itu bukan sahabat yang berhijrah, tidak termasuk sahabat yang berhijrah ke negeri Habasyah. Ya, beda dengan Utsman. Utsman kan pernah pergi ke Ethiopia. Ingat enggak dulu sirah Nabi? Ya, ada hijrah yang pertama ke negeri Habasyah. Umar itu enggak ikut karena beliau belum masuk Islam ketika itu. Ya. Maka Umar enggak tahu bagaimana keadaan di laut. Beliau pun mengirim surat kepada Amr bin Al-As konsultasi. Qala siflil bahr wa raqibahu. Wahai Amr bin Al-As, tolong sifatkan kepadaku tentang lautan dan bagaimana orang yang berlayar di lautan. Fa inna nafsi tunazi'uni ilaih. Karena sesungguhnya hatiku ini mengalami dilema. Apakah akan menyetujui pembentukan angkatan laut ataupun tidak? Wa qala Ubadah wa Khalid lamma akhbarahu malil muslimina fi dzalika wa ma alal musyrikin. Terlebih lagi ketika itu Ubadah bin Samit dan juga Khalid bin Walid mengkhabarkan kepada Umar bin Khattab, ya, bahwa pembentukan angkatan laut malil muslimin fi dzalik kurang menguntungkan kaum muslimin, wa ma alal musyrikin, dan juga tidak menimbulkan kesulitan bagi kaum musyrikin. Artinya pandangannya Ubadah bin Samit dan Khalid bin Walid ketika itu, ya, angkatan laut ini kurang efektif menurut mereka ketika itu. Ya, karena mungkin mereka biasa berperang di mana? Di daratan. Ya, mereka biasa berperang di daratan. Jadi pembentukan angkatan laut ini kurang ada manfaatnya bagi kaum muslimin dan kurang ada efek serangannya kepada kaum musyrikin. Wa kataba ilahi amr. Maka kemudian surat itu dibalas oleh Amr bin Al-As. Ini masya Allah, ya, pandangannya Amr bin Al-As. Kita bisa lihat bagaimana para sahabat memiliki pandangan yang berbeda-beda. Qala inni ra'aitu khalqan kabiran yarkabuhu khalqun saghir. Sesungguhnya aku melihat ada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang demikian besar dinaiki oleh makhluk Allah yang demikian kecil. Ini maksudnya adalah perahu itu ketika berlayar di samudra, ya, kelihatan kecil sekali, ya enggak? Samudranya bergelombang, perahunya kecil, ya. Mau perahu sebesar apapun ketika dia berada di samudra yang sedang bergelombang, dia akan terombang-ambing, kecil sekali kelihatannya. Qala in rakana, kata beliau, in rakana kharaqal qulub. Kalau orang-orang bersandar pada tiangnya, pada tiang-tiang kapal itu, hati itu menjadi linglung. Aduh, ini gimana ya? Gimana ya ketika ada gelombang? yang besar. Hatinya merasa khawatir. In taharraka azagal uqul. Kalau bergerak-gerak kapal tersebut, ya akal ini menjadi hilang, enggak bisa berpikir. Gimana mau berperang? Ya, baru naik perahu kemudian di tengah laut ditimpa gelombang yang demikian besar. Jangankan berperang, mikir untuk selamat saja sudah bingung. Selamat apa enggak ini? Yazdadu fihi al-yaqin qillatan wa syakku katsratan. Angkatan laut itu hanya akan menambah tidak akan menambah keyakinan. Justru dia akan menambah keraguan-raguan. Artinya kemenangan itu, ini menurut Amr bin Al-As ya, kemenangan itu akan sulit diperoleh dengan angkatan laut. Hum fihi kadurin ala ud. Sesungguhnya kapal laut itu seperti dud. Dud itu semut yang sangat kecil ya. Ala ud, yang naik di atas sebuah kayu. Jadi kalau kayunya digoyangkan sudah jatuh dia. Ya. Atau dud ini bisa maknanya ulat ya, ulat. Ulat yang naik di atas kayu ya, begitu kayunya digoyangkan ulatnya jatuh. In mala ghariqa wa in naja bariqa. Kalau dia tidak selamat ya, kalau goncangannya itu terlalu kencang maka penumpangnya akan tenggelam. Wa in naja bariqa. Kalau toh dia selamat hanya akan membuat orang itu tercengang. Selamat. Enggak bisa berperang. Nah, ini menurut pandangannya Amr bin Al-As. Maka kemudian falamma qara'ahu Umar kataba ila Muawiyah. Maka setelah mendengar atau membaca penjelasan dari Amr bin Al-As, Umar pun menulis kepada Muawiyah, "La walladhi ba'atha Muhammadan bil haqq la ahmilu fihi musliman abadan." Wahai Muawiyah, demi Allah yang telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran, selama-lamanya saya tidak akan mengizinkan kaum muslimin dibawa oleh kapal-kapal. Artinya beliau tidak mengizinkan pembentukan angkatan laut. Ini ijtihadnya Umar bin Khattab. Namun ketika beralih kekuasaan ya, ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, kemudian naiklah Utsman, maka Muawiyah kembali mengusulkan kepada Utsman untuk membentuk angkatan laut. Qala, disebutkan oleh Imam At-Tabari, awwalu man ghaza fil bahr Muawiyah bin Abi Sufyan zaman Utsman bin Affan. Orang yang pertama yang berperang di laut adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini menunjukkan keutamaan sahabat Muawiyah ya. Muawiyah ini banyak sekali keutamaannya. Cuma seringnya di negeri kita yang kita dengar itu adalah kejelekan-kejelekannya. Seperti pengangkatan beliau terhadap putra beliau Yazid bin Muawiyah. Kemudian beliau yang mendirikan kerajaan pertama dalam Islam, yang sampai kepada kita hanya negatif-negatifnya saja. Namun pada hakikatnya, Muawiyah bin Abi Sufyan ini banyak sekali keutamaannya. Di antaranya beliau yang pertama kali membangun angkatan laut. Ya, zaman Utsman bin Affan. Di zamannya Utsman bin Affan. Waqad kana ista'dana Umar fihi, falam ya'dan lahu. Dahulunya dia meminta izin kepada Umar, namun Umar tidak memberikan izin. Falamma waliya Utsman lam yazal bihi Muawiyah. Ketika Utsman memegang tabuk kekhilafahan, Muawiyah pun kembali memberikan usul untuk membangun angkatan laut. Hatta azama Utsman ala dzalika bi akhirah, yang kemudian pada akhirnya Utsman pun memberikan izin kepada Muawiyah dengan catatan. Ya. La tantakhibin nas wala taqra bainahum. Jangan pernah memaksa manusia untuk ikut menjadi angkatan lautmu. Ya, enggak boleh maksa. Ya. Wala taqra bainahum. Demikian juga tidak boleh mengundi mereka. Ayo, siapa yang mau angkatan laut? Anak mana namanya? Nanti diundi ya. Yang keluar namanya jadi anggota angkatan laut. Enggak boleh. Ya, tidak boleh memaksa, tidak boleh mengundi. Khayyirhum. Biarkan mereka memilih. Faman ikhtarul ghazwa ta'ifan fahmiluhu wa'inhu. Kalau ada di antara mereka yang pengen ikut, ingin menjadi angkatan laut, maka bawa mereka dan fasilitasi. Ini kata Utsman ya. Fafa'ala wasta'mala 'alal bahr Abdullah ibn Qais al-Jashi khalifah Bani Fazarah faghaza 50 ghazatan min baini syatiyatin wa sa'ifah fil bahr wa lam yaghraq fihi ahadun wa lam yankab. Ya, maka kemudian dilakukanlah itu oleh Muawiyah. Muawiyah menjalankan apa yang diinstruksikan oleh Uthman, beliau bangun angkatan laut, tapi beliau tidak memaksa. Siapa yang ingin untuk ikut menjadi angkatan laut silahkan, ya. Maka kemudian beliau pun menyerahkan kepemimpinan atau komando kepada Abdullah bin Qais yang berasal dari Bani Fazarah. Maka kemudian pasukan angkatan lautnya Muawiyah itu berperang sampai 50 peperangan di laut. Ya, jadi angkatan laut yang dibangun oleh Muawiyah berperang sebanyak 50 peperangan. Min baina syatiyatin wa sa'ifah. Baik itu perang di musim dingin maupun perang di musim panas. Ya, jadi kalau di laut itu enggak mengenal musim dingin, musim panas, perang. Ya. Walam yaghraq fihi ahadun walam yankab. Tidak ada satupun yang tenggelam dari pasukannya Muawiyah. Masya Allah. Jadi selama berperang dengan angkatan laut itu tidak ada seorang pun yang tenggelam. Demikian juga tidak ada seorang pun yang mati karena perjalanan. Ya. Jadi kekhawatiran Umar bin Khattab itu tidak terjadi. Ya. Inilah ijtihad-ijtihad yang berbeda di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan kita lihat ijtihad itu ya muncul karena pengalaman yang berbeda. Umar mungkin tidak pernah beliau naik kapal. Jadi beliau bertanya kepada yang lainnya. Nah, qadarullah ma syaa fa'al yang memberikan usulan itu orang-orang yang mungkin trauma naik kapal. Sehingga beliau enggak jadi. Tapi Utsman sudah pernah merasakan sendiri dan beliau tahu bahwa mau tidak mau angkatan laut ini diperlukan oleh kaum muslimin. Orang Romawi punya angkatan laut. Dan ingat ya, kita akan melakukan futuhat, pembebasan-pembebasan negeri, penaklukan-penaklukan negeri. Bagaimana kalau kita enggak punya kapal? Apakah kita harus berenang? Ya. Enggak mungkin kan berenang, ya enggak? Enggak mungkin berenang. Harus ada alat untuk membawa pasukan. Ya. Oleh karena itu Utsman pun, ya ini terobosannya Utsman, beliau menyetujui untuk dibangunnya angkatan laut pertama. Kemudian yang keempat, terobosan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah penyatuan mushaf Al-Qur'an. Ya, jadi ketika itu, ya, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an itu dibaca dengan beberapa dialek. Kan para sahabat itu memang semuanya adalah atau mayoritas mereka adalah bangsa Arab. Tapi masing-masing suku itu memiliki dialek-dialek yang berbeda. Ya, disebutkan oleh para ulama ada 7 dialek ketika itu. Maka ketika Islam ini menyebar, tentunya ya ada dakwah di sana. Ada di antara para sahabat ini yang mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Nah, ketika diajarkan Al-Qur'an tersebut, dialeknya berbeda-beda karena sesuai dengan dialek yang dipakai oleh para sahabat tadi. Kalau di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak jadi masalah. Semuanya tahu, oh ini dialeknya fulan. Tapi ketika orang-orang yang baru masuk Islam, lah kok beda ya? Bacaannya sahabat ini berbeda ya dengan bacaan sahabat yang lain. Ini bagaimana? Ya. Maka muncul keributan ketika itu sampai kemudian Hudzaifah ibn Yaman memberikan usulan kepada Utsman, bagaimana kalau Al-Qur'an itu diseragamkan? Ya, bacaan Al-Qur'an itu diseragamkan. Mushaf itu diseragamkan. Maka kemudian Utsman pun menyetujui. Ya, jadi Utsman itu masya Allah ya, beliau orangnya sangat terbuka. Disebutkan dalam Sahih Al Bukhari. Ini ceritanya dalam Sahih Al Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Anna Hudzaifah ibn al Yaman qadima ala Utsman wa kana yughazi ahla Syam fi fathi Irminiyah wa Azerbaijan. Sesungguhnya Hudzaifah ibn al Yaman menghadap kepada Utsman dan ketika itu baru saja Hudzaifah ibn al Yaman itu berperang dalam peperangan negeri Syam dan berhasil menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Sampai sekarang negaranya masih ada, Pak. Negara Armenia dan Azerbaijan. Kalau Armenia, nah sekarang dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Kalau Azerbaijan, ini tetap menjadi wilayah kaum muslimin, cuma mayoritas orang-orang di sana itu Syiah karena dia berbatasan dengan Iran. Nah, penaklukan dua negeri ini terjadi di masa Utsman bin Affan. Qala ma ahli Iraq fa afza Hudzaifah ikhtilafuhum fil qiraah. Ya, ketika itu baru saja Hudzaifah ya dan para sahabat yang lainnya bersama penduduk Irak menaklukkan Armenia dan Azerbaijan, kemudian dia mengadukan ya Hudzaifah mengadukan perbedaan dalam pembacaan Al-Qur'an. Fa qala Hudzaifah li Utsman ya Amirul Mukminin adrik hadhihi al-ummah qabla an yahtalifu fil kitab ikhtilaf al-yahudi wa nasara. Wahai Amirul Mukminin, rangkullah umat ini, satukanlah umat ini sebelum mereka berselisih tentang Al-Quran, sebagaimana perselisihan yang terjadi pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka Utsman pun kemudian mengirimkan surat kepada Hafsah. Kenapa beliau mengirimkan surat kepada Hafsah? Karena Hafsah ini ya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang memegang mushaf. Ya, jadi ketika kita dulu pernah bahas ketika membahas sirahnya Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu mushaf. Apa sebabnya dulu? Ada yang ingat? Ya, ada yang ingat alasannya kenapa dikumpulkan menjadi satu mushaf? Banyak para penghafal Quran yang gugur di medan pertempuran, terutama dalam perang Yamamah ketika memerangi Musailimah Al-Kadzab. Maka dikumpulkan oleh Abu Bakar menjadi satu mushaf. Kemudian mushaf ini diberikan kepada Umar bin Khattab, pengganti beliau. Ketika Umar meninggal dunia, maka mushaf ini disimpan oleh Hafsah, istri dari Rasulullah SAW dan putri dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Utsman mengirim surat kepada Hafsah, tolong Hafsah kirimkan mushafmu kepada kami agar kami bisa menyalinkannya. Kemudian Hafsah mengirimkan mushaf itu kepada Utsman. Kemudian Utsman fa'amara Zaid ibn Thabit wa Abdullah ibn Zubair wa Sa'id ibn al-As wa Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham fa nasakhuha fil masahif. Kemudian Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Thabit, kemudian Abdullah bin Zubair, Zaid bin al-As dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham untuk menyalin Al-Qur'an dalam lembaran-lembaran yang lain. Faqala Utsman lirahtil Quraisyin ats-tsalatsah, "Idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit fi syai'in min Al-Qur'an, faktubuhu bilisani Quraisy." Kemudian Utsman, karena memang tujuan mushaf ini adalah untuk mengumpulkan kaum muslimin dalam satu bacaan, maka Utsman berpesan kepada tim, ya, terutama kepada tiga orang yang berasal dari Quraisy. Nanti kalau terjadi perbedaan antara kalian, karena Zaid ibn Thabit ini adalah orang-orang Ansar, beliau adalah penduduk Madinah, ya, dialeknya berbeda dengan orang-orang Quraisy. Padahal Nabi SAW itu orang apa? Orang Quraisy. Al-Quran itu pada asalnya diturunkan dengan dialek Quraisy. Maka Utsman berpesan kepada orang-orang Quraisy, kalau kalian berbeda dengan Zaid bin Thabit, maka jadikanlah lisannya Quraisy itu sebagai standar. Ya. Ini tujuannya, kenapa? Ya, agar Al-Quran itu menjadi satu standar. Ya. Hatta idza nasakhu suhuf fil masahib, radda Utsman as-suhuf ila Hafsah wa arsala ila kulli ufukin bi mushafin mimma nasakhu wa amara bima siwahu min al-Quran fi kulli shahifatin aw mushafin an yukhraq. Maka setelah Utsman bin Affan ya selesai disalin itu, beliau kembalikan kepada Hafsah Al-Quran yang lama, kemudian mushaf Al-Quran yang baru beliau kirimkan ke seluruh penjuru negeri. Lalu beliau pun memerintahkan selain mushaf yang disalin dari mushaf-mushaf standar ini dibakar. Ya. Jadi Quran-Quran lain yang mungkin ditulis dengan dialek-dialek yang berbeda-beda, ini semuanya dibakar. Yang jadi standar adalah mushafnya Utsman bin Affan. Ya. Nah, mungkin sebagian orang, jadi dari sini kita tahu ya bahwa untuk menghancurkan Al-Qur'an atau misalnya ada Al-Qur'an yang sudah lagi tidak bisa lagi dibaca, Qur'an yang lama-lama, itu cara menghancurkannya adalah dibakar. Nah, itu bukan pelecehan kepada Al-Qur'an, justru pemuliaan. Kalau kita buang ke tempat sampah, justru itu perendahan. Tapi bagaimana memusnahkannya? Dibakar. Ya, jadi tidak mengapa dibakar, justru itulah cara untuk menghancurkan Al-Quran dengan pemuliaan. Nah, kemudian mungkin sebagian orang menuduh Utsman, ya, ini kok lancang sekali Utsman membakar Quran. Ya. Namun sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Utsman ini disetujui oleh para sahabat. Tidak ada seorang pun yang kemudian mengingkari. Ya, Ali bin Abi Thalib, Ali ini yang sering disifati ya dikesankan selalu bertentangan dengan Utsman, padahal tidak. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud ya, bahwa Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallahi ma fa'ala alladhi fa'ala fil masahib illa an mala'in minna." Demi Allah, kata Ali, Ali membela Utsman. Tidaklah yang dilakukan oleh Utsman terhadap mushaf-mushaf itu kecuali setelah bermusyawarah dengan kami. Dia meminta pendapat kami. Ya, dia mengatakan aro anna jama'in nas ala mushafin wahid. Aku memandang kita perlu mengumpulkan manusia pada mushaf yang standar, satu mushaf yang standar. Fala takunu firqatan wal ikhtilaf, sehingga tidak terjadi perselisihan di tengah-tengah manusia. Qulna, maka kami pun mengatakan fa ni'ma ma ra'ait, sungguh pendapatmu ini sangat baik wahai Utsman. Para sahabat semua setuju. Ya. Dan alhamdulillah ketika Utsman membuat mushaf yang standar, tidak terjadi perselisihan lagi. Semuanya sama Al-Qur'annya. Panjenengan sekarang kalau pegang Al-Qur'an dimanapun antum berada, sama insyaallah, enggak ada yang berbeda. Ya, nanti pergi ke Turki, pergi ke India, pergi ke Pakistan, Al-Qur'annya sama. Ini tidak lain dan tidak bukan merupakan jasa dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Masih ada dua lagi terobosan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, dan juga kita akan bahas pembebasan-pembebasan negeri yang terjadi di masa Utsman bin Affan. Jadi masa Utsman bin Affan itu sangat luas ya, kekuasaan kaum muslimin ditunjukkan pada warna oranye ya. Pada warna oranye. Jadi yang coklat kemudian warna oranye, ini kekuasaannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita bisa kembali membahas sirah dari Utsman bin Affan. Subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilahi lantas, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tawar belum jadi. Oh ya. Ini enggak manis kan.